Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Aba'd. Qala Imam Ibnu Jumu'ah rahimahullahu taala as-salis fi adabi al-muta'allim fi durusihi ila akhir. Yang ketiga terkait dengan adab muta'allim, adab seorang murid. An yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan mutqanan. Hendaknya dia mentashih, memeriksa kesahihan, kebenaran apa yang akan dia baca sebelum dia menghafalnya. Tashihan mutqanan, yakni dengan pentashihan yang mutqin, yang betul-betul pasti jelas ini enggak salah. Ya. Matan manrumah bayukuniyah misalnya. Periksakan ke siapa? Muqabalah. Ini dengan naskah-naskah yang lain, yang cetakannya muktamad, yang bagus-bagus, kalau dari cetakan Saudi misalnya, Darussalam, Al-Faihah, atau Ar-Rasyid, Ar-Rasyid, atau yang lain misalnya Dar Ibn Hazm atau Dar Alamil Kutub, ya, itu kitab-kitab yang muktamad, yang tahkikannya, penelitian atunya, naskah-naskah kitabnya itu bagus, rata-rata cetakan Saudi, khidmat terhadap kitabnya ahli ilmu luar biasa. Nah, imma ala syaikh, nah, carinya guru yang mutqin hafalannya. Mantuma wa yakuniya, setorkan ke ustadznya. Kalau misalnya gurunya yang mutqin hafal, nah, sebelum dia menghafal. Tapi kalau sekarang kan sudah ada cetakan seperti itu, tidak terlalu sulit. Kalau dahulu mereka harus ngejar cari masyayikhnya, ya, mau nyimak hadis, mendengarkan hadis karena ribuan dia berada di belakang, mungkin nggak kedengaran. 1000 hadis bisa lolos sekian puluh, atau 100 hadis bisa lolos sekian berapa hadis, dan itu terjadi. Artinya kadang-kadang sebagian terlalu lama mungkin menyampaikan, ada yang di tengah-tengah pelajaran Stalin pergi belakang sebentar, gurunya sudah menyampaikan 100 hadis selesai. Dia lolos 2 hadis atau beberapa hadis, enggak mendengar langsung dari guru itu. Nah, akhirnya kalau dia enggak teliti, enggak mencari lagi, itu bisa ketinggalan dan kadang-kadang jatuh ke dalam nanti istilahnya tadlis. Baik, ala kulli hal. Nah, ini pertama. Nah, kalau dia dalam hal misalnya hadis itu lain tadi ya, tapi sebagai gambaran ya. Nanti misalnya dia tidak dapatkan catatan salinannya, dia tanyakan kepada gurunya, tadi hadis kesekian. Nah, sebelum dia hafal, dia periksakan ke gurunya. Mohon koreksi, mungkin ini ada yang salah dia nulis ya. Nah, atau salah dia mendengarnya. Nah, atau yang belum tercatat. Nah, dia tanyakan lagi kepada gurunya. Au ala ghairihi mimma yu'inuhu, atau kepada yang lain yang memang bisa membantu dia, entah asisten gurunya, asisten syekhnya. Kalau sekarang udah lengkap ya, tinggal muqabalah, nuskhah. Jangan dari asyamil ya. Naskah syamil itu banyak yang belum muhakkak, gelondongan istilahnya, scanningnya pokoknya asal masuk. Kadang-kadang ada yang sakot, ada yang titiknya salah, ada yang nama yang salah, ada yang kalau yang di dalam kitab itu istilahnya ada bayat putih, enggak ini apa, mestinya ada kata-kata di situ, tapi enggak. Nah, kalau di asyamil enggak ada. Ini kalau tidak teliti bacanya, wah, kita kira itu satu kalimat, masya Allah, ternyata fatal misalnya. Nah, itu bahaya. Kadang-kadang kita mau mengumpulkan kitab-kitab dari Syamil itu, copy paste lewat ke Word, ya, Microsoft Word, wah, masya Allah, Jadi punya banyak, tapi kalau enggak teliti kacau semua yang naskah itu. Harus diteliti ulang, bandingkan dengan kitab yang pengennya gratis, mudah kan, tinggal stensil atau apa namanya print out, tapi ternyata harus diperiksa. Baik. Kemudian yang kedua, summa yahfadhuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Kemudian dia setelah dia tashih benar, apalagi kalau sekarang cetakan Ibnu Hazm ya, kutip-kutip kecil itu yang mutun, nah itu pentingnya tuh. Nah, salatatul usul apa. Nah, itu dia hafal dengan hafalan yang muhkam, yang kokoh, yang kuat. Summa yukarrir alaihi ba'da hifdhihi takraran jayyidan. Kemudian dia ulang. Setelah dia hafal, dia ulang dengan pengulangan yang bagus. Ada entah kalau kita baca sirahnya para ulama itu enggak segan dia untuk mengulang itu sampai 70 kali. Dan kalau ada yang mau coba silakan, ini pengalaman. Itu baca 20 kali satu halaman, betul-betul baca walaupun cepat. Ya, itu setorkan insya Allah nggak hilang. Itu membantu. Nanti setelah itu murojaah lagi. Nah, sambil, nah, kalau dulu para a'immah itu sambil naik tangga, hitung berapa tangga itu? Satu hadis, dua hadis, tiga hadis, empat hadis. Itu. Nah, kadang-kadang ya seperti kisahnya Zuhri, untuk mengulang itu dapat dari majelis pulang ta'ale, panggilnya budaknya. Budaknya enggak belajar, bukan thalabatul ilmi. Sini. Qala al-imam qad wa kata dia, sampaikannya hadis entah dari kota dan entah dari Sa'id bin Musayyab, pokoknya disampaikan hadis. Murojaah untuk mengulang. Akhirnya dia budaknya itu hafal, dia juga hafal. Nah. Ya, dia nyafal, budaknya hafal. Diulang, pengulangan itu penting. 1 kali 10 itu lebih bagus daripada 10 kali 1. 1 kali 1 bagian misalnya, 1 halaman antum ulang 10 kali 20 kali itu lebih mungkin daripada antum 10 halaman 1 kali baca. Itu tajribah. Ya, silakan dicoba. 1 halaman baca berapa ayat itu, 1 halaman ini biasanya kadang 10 ayat kadang 20 ayat, baca 10 kali 20 kali, habis itu setoran hampir enggak salah. Apalagi itu bisa punya kemampuan baca cepat, dan itu penting juga, baca cepat tapi tepat ya, cepat tepat. Itu kalau di dunia di luar itu dibanggakan sekali, penemu lampu fijar bisa membaca dalam keadaan selama perhentian kereta api, 1 rak buku majalah semua itu dia baca dan ingat isinya. Berapa menit? 15 menit, 30 menit, 1 rak habis dia baca. 1 rak itu. Nah, kita punya lebih hebat dari itu. Dalam usia kecil juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah umurnya di bawah 7 tahun atau di bawah 6 tahun. Dikenal sudah nama dia sampai keluar Damaskus. Sampai seorang syekh datang, mana dia yang namanya Ahmad bin Abdul Halim. Oh, ntar lagi lewat sini. Terkenal hafalannya, kuatnya. Dicegat. Nah, itu dia mau ke TPA. Panggil. Tal. TPA dulu sekarang beda dengan dulu. Dulu pakai lauhah. Lauhah itu pernah dapat enggak kalian? Papan tulis atau batu hitam kecil. Pernah dapat Abu Bakar? Pernah. Itu dibawa itu untuk tulis. Nah, Ibnu Taimiyah kecil dapat. Ditulis sama orang tua ini, tulis, disuruh tulis. Tulis beberapa hadis. Baca. Ya. Hapus. Apa yang kau baca tadi? Langsung ketika itu juga. Sampai dia bilang, besar ini anak, jadi orang hebat ini. Dan memang beliau dalam usia remaja, masih juga seusia, di bawah usia kalian, belum lagi mungkin belasan tahun, diajak orang tuanya, ayahnya untuk piknik, ayo piknik. Nah, bayangkan, piknik loh. Minta uzur. Sore pulang, abahnya satu kitab sudah selesai hafal. Kamu ya, enggak ada, enggak istilahnya kita kan, kalau enggak ada kamu tadi enggak rame, enggak asik gitu. Tapi saya hafal kitab ini. Coba, kata ayahnya. Setoran, selesai. Nah, hafalan ini diulang, yang penting diulang, diulang. Kita yang punya tekadnya, kemauan juga, orang tuanya ingin dapatkan mahkota, ingin hafal kita, coba di satu ayat, walaupun dua ayat. Dua ayat, pada subuh baca 10 kali, 20 kali, setoran, dua ayat. Mungkin sulit lupa. Ya, diulang, yang penting diulang. Nah, yang paling penting juga, apalagi Al-Quran yang ketiga, yang keempat ini. Nah, ثم يتعهده في أوقات يقرروها لتكرار مواضيعه. Nah, يتعهد, betul dijaga, diperhatikan. Ini yang paling sulit nih, kita yang sering bikin hafalan, ingat hafalan itu al-hifdzu khawan. Al-hifdzu khawan, hafalan itu pengkhianat. Hafalan itu pengkhianat. Para a'immah loh, bukan kita yang mengatakan, para a'immah. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 101 juta hadis. Taruhlah 900 atau berapa, pokoknya itu antum bacakan sanad, beliau sebutkan matannya. Antum bacakan matan, beliau sebutkan sanadnya. Imam Ahmad, hatta qaul aqwal para sahabat, para tabi'in. Sebutkan ini kalam siapa? Ini kalamnya fulan. Ini sanadnya. Tapi kalau menyampaikan majelis-majelis tahdits, beliau bawa kitab. Bawa kitab, bawa catatan. Bawa catatan. Kenapa? Al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Kita masya Allah sudah baca, sudah anu di rumah dah. Ada aja entah di jalan. Itu Imam Syafi'i misalnya. Enggak sengaja lihat tersingkap aurat perempuan, enggak sengaja terlihat, hilang 40 masalah agama. Para imam kita seperti itu, hilang, lihat sedikit sudah hilang. Apalagi zaman sekarang, mungkin bukan kalau Imam Syafi'i kelas, mungkin lihat sekarang sudah hilang sa'al om, mungkin enggak ada, enggak ingat lagi. Kalau lihat sekarang. Yang enggak sengaja saja beliau bisa 40 masalah agama hilang. Apalagi yang lebih. Nah, ini mereka menjaga betul. Nah, yang penting itu adalah yata'ahad, apalagi disebutkan dalam hadis. Untuk yata'ahad Al-Quran betul diperhatikan, dijaga. Karena lepasnya Al-Quran itu dari hafalan kita lebih cepat daripada lepasnya seekor unta dari ikatan. Para thalabah paling dijaga matanya, paling dijaga telinganya. Jangan sampai Allah, kalau antum disayang oleh Allah, Allah timpakan bala telinga dan mata antum. Kalau Allah sayang, Allah rahmati antum, Allah tegur. Allah tegur. Ya. Tapi kalau Allah enggak sayang, na'udzubillah. Ya, mungkin hafalan tambah kuat, masya Allah, nonton masya Allah, melihat masya Allah, telinganya dengari masya Allah, hafal Al-Quran, hafal masya Allah, 3 kiraah atau 7 kiraah. Dia bakal dihinakan oleh Allah. Baik. Yang keempat, ya, ya ta'ahad. Ya, ini punya, makanya sering diingatkan di sini juga, di samping antum punya waktu untuk misalnya mengambil hafalan, menghafal yang baru, punya waktu untuk murojaah, sudah ada dan punya waktu untuk wirid. Wirdun, wirid antum baca mungkin 1 minggu 6 hari selesai 30 juz. Usahakan kalau bisa itu pas-pas hari Kamis khatam selesai. Pas lagi puasa misalnya puasa Kamis, masya Allah disenangi juga itu untuk apa namanya amalan itu naik di hari Kamis itu naik terangkat. Makanya mereka para imam, para ulama seringnya puasa di situ hari Senin, Kamis ya, berbuka besoknya raya. Nah, Jumat kan Lebaran kan, hari rayanya setiap pekan kita kan. Nah itu nikmatnya. Nikmat yang berpuasa Kamis. Walaupun kadang ada orang yang dalam apa seperti kata Ibnu Mas'ud, memang ada orang-orang tertentu yang memang dia kurang kuat di puasa sunnah, tapi di bagian yang lain dia kuatkan ibadah. Ya, ibadah itu yang afdol kan ibadah badaniyah, sholat, baca Quran, ya, dzikir, kemudian apa doa. Ya. Itu ibadah-ibadah yang badannya yang afdol, utama itu sholat kemudian baca Quran. Nah, digabungkan dua-dua bisa. Ya. Makanya para sahabat itu mereka wirid itu dibawanya ya, dengan sholat 8 rakaat itu bisa tuh bagilah perhizib itu yang tanda-tanda itu, ya. Nah, entah 1 atau 2, ya. Misalnya kalau Al-Baqarah 1 pertama kali kan sampai wabashiril mu'minin, ya. Nanti yang keduanya innallaha la yastahi sampai apa itu sebelum aqimus shalata wa atuz zakata warka'u marwaqiin, ya kan? Lanjut itu 2 rakaat kedua. Udah wirid lumayan itu masyaallah. Walaupun itu mungkin sampai apa? Sebulan ya baru bisa selesai 1 juz. Tapi tidak kan masalah. Tapi itu ada bunyi. Yang penting ada wiridnya. Baik. Nah ini ta'ahad. Nah, apalagi matan-matan itu. Nah, makanya nikmat mereka yang sudah selesai hafal Quran. Kemudian menghafal mutun. Mutun ilmiah. Mandumah bayakuniyah. Mandumah limriti finnahwi. Ala jurumiyah. Mandumah apa misalnya Nukhbatul Fikr. Mandumah alfiyah. Al-Iraqi fil hadith mustalah Alfiyah ibn Malik mutun akidah misalnya akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, masya Allah. Qala wala yahfadu syai'an qabla tashihihi, dan jangan menghafal sesuatu sebelum ditashih. Pasti ini benar tulisan-tulisannya. Banyak orang yang kadang-kadang salah menghafal itu, ya. Misal sering yang kadang dijadikan contoh nama misalnya Bishr al-Marisi. Nah, Bishr al-Marisi enggak misalnya enggak tanpa huruf, tanpa harakat. Ya. Kadang sebagian orang menyebutnya Bishr al-Marisi. Yang benar Bishr al-Marisi. Itu diantara terjadi seperti itu. Baik. Misalnya lagi dalam baikuniyah juga itu khilaf yang apa sering dengar awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd wa lam yushadd au yu'al wa lam yushadd au yu'al, bukan wa lam yashadd au yu'al ya'ul. Nah, nanti kan bisa karena enggak di harakat, kalau enggak dengar, kalau enggak di tashih bisa salah. Baik. Qala li'annahu yaqa'u fit tahrif wa tashif, karena bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam tahrif, nyeleweng maknanya, atau tashif yakni salah nama, ya. Namanya mestinya al-Marisi jadi al-Marisi. Baik. Waqad taqaddama, dan telah lewat, annal ilma la yu'khadhu minal kutubi fa innahu min adarril mafasid. Nah, lewat bahwa ilmu itu tidak bisa diambil dari buku, otodidak. Bagi kita bagi para pemula jangan otodidak. Sepandai apapun bahasa Arab. Fa innahu min adarril mafasid. mafasid yang paling berbahaya. Makanya sering terjadi, bahkan disebutkan yang bicara tentang agama ini sering nyeleweng, itu rata-rata otodidak. Kebanyakannya otodidak. Nah, pintar bahasa, tadi khutbah tadi, itu jadi contoh betul. Para sahabat yang ahli bahasa, mengerti tentang lughatul Quran, salah dalam menafsirkan dengan bahasa, pengertian bahasa sendiri. Ya, bertanya kepada Rasulullah, laisa kama taqulun. Apalagi kita yang bukan bahasa orang Arab, yang bahasa belepotan. Nah, dzauqnya Arabinya tidak ada. Banyak. Hanya semata-mata dia mengerti, menguasai satu bidang, kemudian dia menafsirkan Al-Quran, banyak kelirunya. Al-Kasyaf, Zamakhsyari, itu bintang di dalam balaghah. Rujukan dalam balaghah Zamakhsyari. Isinya kitabnya Mu'tazilah. Kalau enggak berteliti bacanya, enggak pernah kita dengar keterangan para ulama ke bawah. Pernah sekali coba lihat di Asyam, di Syamil. Subhanallah. Coba lihat. Ini enggak benar ini, cuma subhanallah. Kalau enggak lihat yang keterangan yang lain, terbawa, ya, logika, akhirnya, apalagi dengan membawanya kepada usul bahasa, luar biasa. Dan itu memang jadi rujukan. Kitab Al-Kasyaf dari sisi balaghah jadi rujukan. Nah, tapi bukan kelas kita untuk bacanya. Ya. Bimbing dengan para ulama itu banyak memang. Nah, kan begini banyak dinukil. Nah, apa yang kemarin misalnya? Apa Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin banyak faedah di situ, tapi bukan kelas kita untuk baca pemula, kacau, bisa rusak. Bimbing, alhamdulillah ada Minhajul Qasidin, ada Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu yang kita lebih selamat. Jadi peras sudah dibersihkan. Baik. Kalau misalnya apa namanya, lo kan bisa dirinci sama Syekh Utsaimin, memang merinci, tapi bukan buat para pemula, buat para mustafid dengan apa, rekaman kaset para ulama, boleh silakan, ya, buka kitab-kitab para ulama. Itu kalau sudah tamakkun, nah, kita baru belajar, mau kemudian otodidak buka ini buka itu, daya waktu. Umur kita habis, faedah belum dapat kita, belum semua kita buka. Baru berapa? Enggak. Nah, bisa muncul futur. Malas. Ya, apalagi sudah, oh, saya sudah bisa baca, sudah buat paham, enggak butuh majelis ilmu, bikin majelis sendiri. Kita ingat kisah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, murid Imam Abu Hanifah. Itu kelas imam loh, yang walaupun akhirnya memang sepeninggal Imam Ibu Abu Hanifah, beliau termasuk yang menyebarkan dan mendukung madhab Abu Hanifah, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Nah, qadi di zaman Mansur dan di zaman Harun Rashid awal. Baik. Qala, bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yukhadul ilmu, la yukhadul ilmu, la yukhadul ilmu illa an man urifa bit talab, illa an man urifa bit talab. Tidak boleh diambil ilmu itu kecuali dari orang yang dikenal belajar. Kenal belajar, bukan dolan, bukan piknik. Bukan bekerja, lebih banyak kerjanya daripada duduk di majelis ilmu. Saudi misalnya, TKI, lebih banyak di syuhulnya daripada daripada di majelis ilmu ya tidak bisa kita ambil, tidak boleh diambil dari ilmu seperti ini. Baik. Qala wa yanbaghi an yahdura ma'ahu ad-dawata wal qalama was-sikina litashih wa yadhbi tama yusahihu lughatan wa i'raban. Nah, seharusnya dia tetap hadirkan, tetap bawa bersama dia. Kalau kita sekarang tip ek ya, koreksian itu ya, tip ek. Nah, kalau ini dahulu tinta, qalam, pena, sikin, pisau, pisau untuk mengerik yang ditulis atau untuk yang untuk meruncingkan penanya. Nah, untuk menjaga, untuk menuliskan apa yang dia perbaiki, baik secara bahasa ataupun i'rabnya. Nah, kadang-kadang perlu kita apa namanya kasih harokat penting mungkin ini. Nah, wa idza radda syekh alaihi lafdatan. Nah, kalau misalnya syekh membantah dia dalam hal misalnya satu lafaz, wa dhanna anna raddahu khilafus shawab, dan dia mengira, misalnya kita membacakan kemudian dibantah oleh guru kita satu lafaz, satu huruf, satu kata, dan kita mengira bantahan itu enggak benar. Dalam hal bentuk ini dua disebutkan, au alimahu, atau kita tahu itu salah. Yang pertama tadi berdasarkan dhon. Yang kedua kita tahu ini salah. Beliau salah menyalahkan kita itu salah. Nah, karraral lafdha ma'a ma qablaha. Muta'allim, murid, ini kita mengulang lafaz tadi ma'a ma qablaha dengan lafaz sebelumnya. Dengan lafaz sebelumnya. Liyan tabihalaha syekh, supaya syekh tersadar. Artinya kalau kita sebutkan kalimat sebelumnya, beliau akan tahu, oh iya nyambung. Nah, misalnya dia kita menyebutkan kalimat begini, membaca misalnya kita yarfa'ullahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Yang benar kan yarfa'i, ya. Kita membaca yarfa'u. Beliau kemudian misalnya menegur, ya. Entah itu yarfa'a atau yarfa'u misalnya juga. Ya. Kita ulangi kalimat sebelumnya. Ayat kalimat sebelumnya supaya beliau sadar. Terus dia melihat kalau mereka misalnya para ini guru, tuan-tuan guru ini, para masyayikh itu, kalau misalnya dia diingatkan dengan kalimat sebelumnya, walaupun misalnya ketika dia menyebutkan kalimat yang salah dengan kalimat yang sebelumnya, itu baru akan melihat, oh iya, enggak nyambung kalimat yang dia sebutkan dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, dia kan koreksi. Nanti coba ulang. Nah, kita bacakan baru kemudian kalimat yang Qala au ya'ti bi lafdhi shawab ala sabilil istifham. Nah, kita murid. Nah, ini murid diminta untuk mengeluarkan, menyampaikan lafaz yang benar tapi dengan cara yang bersambil bertanya. Dengan kalimat pertanyaan, dalam bentuk bertanya, dengan nada intonasi bertanya. Ya, dengan intonasi bertanya. Apa seperti ini? Ini bukan apa? Nah. Contohnya susah juga. Nah. Ala kulli hal, yang penting dia dengan kalimat yang itu tidak membuatnya tersinggung. Nanti dicontohkan di sini. Baik. Farubbama waqa'a dzalika sahwan aw sabqa lisanin li ghaflatin. Bisa jadi yang kritikan tadi oleh beliau guru itu karena lupa atau sabqa lisan. Seringnya. Nah. Wala yaqul, dan jangan kita mengatakan bal hiya kada. Syekhnya menegur, oh ini salah ini. Yang benar kada. Bal hiya kada. Jangan kita membantah, menampik. yang menolak teguran itu. Yang benar seperti ini. Bal yatalattaf, tapi hendaknya dengan lemah lembut, fi tanbihi asy-syekh lah, untuk mentanbih syekh tentang yang dia keliru tadi. Fa in lam yantanab yatanabbah, kalau dia belum juga tanabbah, belum juga ngeh, belum juga sadar, belum juga faham, kita bertanya dalam bentuk pertanyaan, qala fa hal yajuzu fiha kada, apa boleh syekh, apa cocok, nah, apa pas, nah, ya, nah, kayaknya bukan ini Pak Guru. Nah, kalau misalnya kita, nah itu kan istilahnya, nah, kalau dengan kalimat kita mungkin seperti itu, ya, dengan cara yang sopan. Fa in raja'a syaikhu ila shawab fala kalam. Kalau ternyata dia kembali rujuk dari pernyataannya tadi yang salah menegur kita, udah, tidak perlu dilanjut. Wa illa, kalau tidak, taraka tahqiqaha ila majlisin akhar bitalattuf lihtimalin an yakuna as-shawabu ma'asyekh. Tinggalkan pemeriksaannya. Udah gak usah dilanjutkan saat itu juga. Nanti bisa jadi apa? Syekh yang benar, kita yang keliru. Wa kadzalika idza tahaqqaqa khata'u syekh fi jawabi mas'alatin la yafutu tahqiquhu wala ya'suru tadarakuhu. Demikian pula kalau jelas misalnya kesalahan guru ketika menjawab satu masalah yang tidak lolos, artinya tidak bisa, tidak kehilangan kita untuk mentahqiqnya dan bisa segera diperbaiki saat itu juga. Fa in kana kadzalik kal kitaba fi riqa'il istifta', ya. Kalau misalnya seperti itu, maka misalnya dengan ini bisa ditanbih dengan ketiknya ini dengan menuliskan dalam bentuk secarik kertas. Nah, wa kauni sa'il ghariban aw ba'idad dar. Nah, aw musyanni'an. Ini atau misal, ya. Beliau jelas salah. Tapi kemudian si penanya, kita tahu keadaan orang yang bertanya itu ternyata orang asing misalnya, atau orang yang jauh tempat tinggalnya. Kalau kita sekarang mungkin misalnya di sana dari Ngawi atau dari apa namanya apa, nah perbatasan sana lah, Boyolali jauh memang, nah, Ampel terus lagi, hampir dekat Ambarawa, jauh itu ya. Atau orang itu musyannian, ingin cari-cari kesalahan guru, ya, cari-cari kesalahan guru kita. Maka ta'ayyana tanbihu syekh ala dalika fil hal. Maka jelas harus diingatkan oleh kita guru itu. Syekh itu, ustaz harus diingatkan saat itu juga. Kalau kita tahu orang ini orang jauh dan guru salah dalam menjawab syekh. Nah, kenapa? Nanti karena khawatir kalau misalnya tidak segera ditanbih, orang ini jauh, dia membawa fatwa yang salah. Tersebar kesalahan-kesalahan itu. Nah, atau orang ini musyanni, sengaja cari-cari kesalahan. Juga gitu. Jawabannya salah, dia memang cari-cari kesalahan syekh, cari-cari kesalahan ustaz kita, akhirnya tersebar. Nah, harus paham, harus tanggap. Nah, ini kan menunjukkan, mengisyaratkan juga kita harus cerdas tanggap melihat tipe orang yang bertanya misalnya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya tadi tidak apa namanya tidak membuat kita kehilangan kesempatan untuk mentahqiq, bisa disegera ya dengan rek'ah, dengan tulisan. Ya, mungkin nggak perlu buru-buru. Tapi kalau misalnya melihat orangnya ternyata orang jauh, atau orang ini sengaja cari-cari masalah, ya harus diingatkan ketika itu juga gurunya, ya, bi isyaratin, dengan isyarat, dengan kalimat atau apalah yang menunjukkan bahwa orang ini nggak perlu dijawab sih. Tapi kita nggak ingin langsung seperti itu kan, nggak sopan juga. Tapi dengan kalimat yang membuat beliau paham, orang ini ternyata cari-cari masalah. Nah, ya, dengan isyarat atau dengan tasrih. Nah, kalau tidak bisa dengan isyarat, dengan tasrih. Jangan ya, Syekh. Ini hizbi, ya, Syekh masuk sini belajar, baru belajar. Boleh seperti itu. Nah, ini orang ini dikenal orang ini ta'anud. Bertanya bukan untuk istifham, tapi untuk cari pembenaran. Nah, ini disampaikan di majelis boleh seperti itu. Baik. Fa inna tarkadzalik. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu, kalau dibiarkan itu khianat li syekh. Itu berarti mengkhianati guru. Fayajibu nushuhu bitayaqqudihi. Maka wajib untuk kita menasehati beliau, menyadarkan beliau lidalik, tentang masalah tersebut, tentang keadaan, kondisi. Bima amkana min talattufin aw ghairihi. Dengan apa yang memungkinkan, apakah dengan lemah lembut atau dengan tasrih. Wa idza waqafa ala makanin kataba qubalatahu balagal ardu wa tashih. Nah, kalau sudah sampai pada tempat yang selesai penulisan pembenaran, maka ditulis tanda seperti ini, balagal ardu wa tashih, sampai di sini, intaha huna. Kalau di dalam kitab-kitab itu alif ha, ya. Nah, alif ha itu intaha huna. Nah, itu inti. Ya. Kalau perlu tanggal. Kalau dulu kita sering, kalau di majelis-majelis dulu, kita buat ya, di belakang itu kita kasih tanda, centang, kemudian tanggal berapa. Nah, nanti mulai lagi, nanti kita apa, kuliah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Nah. Naktafi ala hadha qadar insyaAllah. Cukup insyaAllah. Subhanakallah. Alhamdulillah.